Dilaksanakan acara ingkang inti acara Maidatul Hasanah pengausan suronan dalam rangka khol panjenengipun Nyai Ageng so panjenengipun dalam sapa nyono ingkang badhe asta panjenengipun Romo Ki Haji Ahmad Muwafiq saking Sleman Yogyakarta dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang rawuh, ingkang kawula ta'zimi, kawula hormati, taminipun Gus Yasin pun rawuh dereng alhamdulillah niki pun terpilih dados Wakil Gubernur Jawa Tengah nggih. Dampingi Pak Ganjar Pranowo. Saking jajaran pemerintah Pati Utawen Yuwono Bakaran nggih. Pak Camat, Pak Lurah, saking TNI Polri, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki acaranipun suran nggih. Suran. Suran niku saking buntute Ulan Asyura. Jadi Islam niku gadah wulan naminipun Asyura. Tekan Jawa kenek buntute tok dadi Sura. Dadi Sura niku wong Jawa nderek wulan Asyura. Dadi nek ngeten iki kadang ana sing ngarani Uran Sura kok ora Islam niku kula sing bingung. Wulan Asyura niku wong Jawa niku dijekuk buntute naminipun Sura. Wong Jawa niku lak senengane jikuk buntut ngoten niku tok. Abdullah Dolah. Zainal Arifin Ipin. Muhammad Mat. Wong Jawa niku lak ngoten niku. Ja'anurun Janur. Ja'a Kawiyun Joko. Wong Jawa dadi Pak Presiden niku saka Ja'a Kawiyun Joko. Widodo niku ya bahasa Arab widadun. Tapi kenek wong Jawa widodo. Salamatun selamat. Ramadan romelan. Dari iki. Dadi nah berhubung Sura buntutipun Asyura nek didamel kegiatan naminipun suran. Soale wong Jawa niku nek nganggo apa-apa akhirane an. Sarung sarungan. Kathok kathokan. Yasin yasinan. Tahlil tahlilan. Dadi mila tahlilan niku mboten basa Arab. Niku basa Jawa. Wong Jawa nganggo tahlil jenenge tahli. Lan wong Jawa nganggo yasin jenenge yasi. Nan mula nek tahlilan yasinan digoleki dalile teng Al-Qur'an ya ora petuk. Wong iku basa Jawa sanes saking halala yuhallilu tahlilan sanes ning wong Jawa nganggo tahlil jenenge tahli. Lah Asyura niku kale wong Jawa dijikuk buntute ulan Sura. Mila wong Jawa sebab jikuk Asyura dados ulan Sura. Mula tiyang Jawi nek ulan Sura ora wani mantu.

alastu birabbikum sirolali urane aku pangeranmu nyowo niku jawab qalu bala syahid nggih ya Allah kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah fan fukhruh mulo ruhane niki disepul nang nyowo nang raga ragane urip tek tek emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli ram rambut sangangulan proses kesingisasi niku pembuatan karoseri rampung metu begitu metu sing ketok kesinge isine neng jer neng jero rogone ketok nyawane neng jero le rogo ya tergantung sing gawe wong gawenan mriki nek sing gawe pesek ya metune pesek nek sing gawe bangir metune bangir sing gawe ireng metune ireng nek sing gawe ayu ganteng metune niki ndungoten lho ya. Nah nyawa medun iku kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno manggon rogo kiwa manggon rogo tengen malaikat loro bagian gandol gandol ini jenenge jin korin kali hafadoh jelasno nang wong Jawa angel mulo dijelaske ngangge tembung dulur papat limo pancer. Nah mulo pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya rahmanu ya rahim I love you ragelem tengen ya nganggo dulur kiwa sona mata kajeng aji ajiku jaranku goyang ya I love you pengen rusa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sona mata kaji ajiku bantung bondo masa pengen sugih nek dulur tengen ya hayu ya la haul apa ya fatahu ya rozak nek dulur kiwa gawa pitik cemani munggah gunung ka kawi mulai ya sugih padha mawon mula kiai karo dukun niku nek tirakate kuat padha mandine padha golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun sing ra tau wadus ya ketemu nang padha padange kok cuman padange seje sing siji padange lampu sing siji padange omak kobong ngono tok golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop ya pitike ketemu nganggo blarak digendhel diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarake entek kok obong ngono tok hebate wali biyen jelaske nganggo wayang lah akhirnya tembang mocopat kang kawitan dijenengke tembang mas kumambang nopo kembang mas kumambang kemambangi nyawa medun tengah alam dunyo nyawa teko kemambang sambut ngapati mitoni rogone sambut imunisa sasi lenek wis bar mas kumambang tembangi menungso diku tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir we edak nek lahir lanang ake koi loro nek lahir wedok ake koi si siji lha nek wis bar tembang mijil tembangi kehidupan ketiga niku kinan kinanti lah cilik-cilik sangono no kanti agama kanti akhlak diwulang ngaji wayah ngaji jam piro jam telu sampai jam papat wajib ngaji ra ngaji sadu kaplok wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayang ngaji kok mancing ya cuklek pancinge isi ngeyel ya disat kaline ngono mawon ora entuk sembrono woke ra ono hak asasi manusia pokoke wayang ngaji tempiling wong tuane ra trima tenggenku lak tempiling sisan nggih ora sembrono kok nek bocah ki nanti wayang ngaji kudu disangoni embuh piye carane sebab kinanti kok lolos ora disangoni kanti agama kanti akhlak anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom mulai ndap blek apa bener nek wis bar sinom menungso kesusul tembang asmara dono mulai ke taman asmara jatuh cinta tae kucing rasa cuk klat ora kena tuturi ning selfie emah emah ngono tok iku tembang asmara dono lewis bar tembang asmara dono anak menungso kesusul tembang gam gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga nek wis bar gambuh petuk dandangku

Masuk apati muridnya Nabi, lu gue cecer Nabi, frekuensinya podo, mlebu wifi. Ane mlebu wifi ini Nabi ya, online. Nawang mriki ora podo wifi apa-apa ya, mailbox. Dijak meneng, ya turu. Nulung mriki gedek-gedek, tur muni supaya sing sepuh-sepuh krungu njuk nira ah. Nek lan iki ane meneng tok. Saya bingung muni apa tau ya ngono. Muni apa, Mbah? Mbah. Ya sami poso teng pundi mawon sa? Sami, tapi posone wong mriki kan angel. Lho saniki posone wong Arab niku gampang celeret putihe ketok khaitil abyadine ke ketok wong padang pasir. Mriki celeret putih kalikan wit pelem. Ra ketok mulo ana imsak. Oh niku. Lah bareng ngono poso, tapi posone wong mriki niku ora pati khusyuk. Tiang Arab niku khusyuk nek poso wong metu omah ra weruh apa-apa wong padang pasir. Lah mriki metu omah weruh jambu, pengen mangan. Weruh blimbing, pengen mangan. Weruh pelem gendul-gendul, pengen mangan. Ra khusyuk. Timbangane kowe ra khusyuk turu wae. Mula wong mriki nek poso dikongkon tu turu ora turu didalili naumu so imin iba datun turu nih wong poso iku iba iba akhirnya sregep turu turu akhirnya kiai ini sepi lu ngoneng pasar tuku mercon akhirnya dardor mulut teng mriki niku nek ana wong merconan aja ditangkep karena itu adalah perangkat Islam Indonesia. Yo bengi tok tek tok tek yo bar poso halal bi halal sami nggih ta haji ya beda haji kok kon langsung rono yo kesasar wong antri ini suwe mulo cek lega ati ne wong mriki nempreno gambar Masjidil Haram nang omah mbah aku sesuk rono begitu wis iso arep rono latihan sik ning alun-alun pa panik labbaikallahumma hajjan kelambine ikhram niat haji tenanan kabai trip triplek labbaikallahumma hajjan lagi kak terus bareng ngomongin diterno wong sak kampung telung bis ning asrama haji dono hutan so solo terno rono nah, sing diterno mlebu asrama sing ngeterno mengko kebun bina binatang nak kene ngoten kuwi biyen. Beriki ulama-ulama ngulang. Ya termasuk bocah-bocah niki sing selawatan niki nggih. Sampeyan kan ora tau petuk Nabi, mula supaya atine nyantol ning Kanjeng Nabi dijak selawat. Selawatan. Nah, mula ana selawatan niku ben wong Jawa ngerti ngerti Nabi diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah. Dino ni Senin rolas mulut tahun gajah ini selawat ada wong deso ini santri ini gampang marhaban ya nural aini marhaban marhaban oh, santri ya sing duroran ini tak rungono ya wassalamun mustamirun belaki niat dan jantat sampai aku tau nah, sampai kulon sampai oh, senior lah ya ini kono yang ngono ibu-ibu yang wong senengane dangdut ya akhirnya sholawatan edang dan ya Rasulullah salamun alaik dedeng ya Rafi'ah leh tenan iso adfadah ya ji terus no ya wailal jud siwal karami duhai senangnya pengantin baru dereng dereng dereng lho iki cek ngerti kak wong Jawa cek kenal Kanjeng Nabi lah sing senengane India ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. De nyantel. Daraji asfan daya jiratal alami ya wailal juh naknu ala milikhzani wal tumhi humat aduh tumhi lu India lah itu zaman ini gak tau si senengani Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam angelia numpak loh wis lek Jawa yang Jawa lu mulakno ono Habib Syekh ya wanyane wis Jawa wis dikenal selawatan diulang Nabi ya krungu Habib Syekh selawatan masih ra ngerti ya seneng ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya nah niku kula ora iso nirokno kok-koke niku sing angel ning ngarepe ngono totoan apik kula isto ayo totoan apik kula ngarepe ning kok-koke ra iso padahal sing larang kok-koke niku ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah ora iso aku wis latihan ning arep kaca sampai tare wangi nyilem banyu segoro ora iso ternyata wangel kok niku iku butuh ilmu skill kelas tinggi ora iso tak tinggal gua tetep kula wis tak latihan karo Muammar ora iso karo Beb Syekh langsung gak ngono jejer iki kula dilangi gogok-gogok ora iso niku limited edition ngono to aku ya wis aku ya ngono lho ne wong Jawa kadang ora ngerti ku artine opo ora ngerti tapi wis kadung diulang ulama dadi seneng Nabi mulo angger ana sabe wis teko ya tetep selawatan masih ora ngerti kok gendera ya ana ya ana ora di pauter ana gendera Sleng munggah gendera Iwan Fales munggah ngapa munggah lha iki lho nah ini fenomena Indo Indonesia mulai Habib Ali Al-Jufri beliau menyatakan saya belum pernah ketemu pencinta-pencinta Rasulullah sekuat orang Indo Indonesia orang petuk cari ini maka beliau menyatakan maka saya punya keyakinan besok Islam terkuat akan lahir dari Indo Indonesia ini gila mulai no wong kini agar muni solawatan ya Allah gustur ke solawatan ya astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'ah afiqani amalan salihah Tuhan pengasih lagi menyayang tak pilih kasih tak pandang sayang lho niku Dalai Lama sing nyanyi niku grupe jenenge Awara sing aran Ahmadi kali Abdul Qadir mulo lagune apik lagu mbiyen ana bertasbihlah bertasbihlah tasbih itu memberatkan timbangan ono ngono lagu saiki sing aran wong kecelok kabeh menen dias di mana kemana ono lagu takok ngantos Ayu Ting Ting bojone ilang mboten krasa ono lagu iki kok ono suarane meng bokong tok wik wik lakune inul sampe kiai sak Indonesia goyang setan yang iblis ning ngono sing rapopo mek Gustur tok ndak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Ya Gustur seneni kiai sak Indonesia lah kula ditawi Kiai Fuad Hasyim Gus kok Gustur ning buntet takonane karo kiai-kiai mopo karepe goyang inul kok ndak apa-apa. Takon Gus Anda mengatakan goyang inul enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi Gus nek wis goyang lho Gus bokoke ngeplek katoke ngene-ngene. Penuh syahwat kok ndak apa-apa bagaimana? Jawab e Gus tuh lho apa sampean lali nek aku ora weruh. Ani kula bola. Lha mulai akhire sampean nek delok selawatan di Indonesia ya Allah. Rana sampai ada wangi joget-joget lo kentiro lah ngono-ngono sing protes apa itu orang Indonesia cinta Rasul kok berlebihan gitu sampai joget-joget. Ya kamu gak punya cinta, kamu karena gak punya cinta gak ngerti kalau cinta itu berjoget. Lo seneng Nabi joget-joget sampai lo perlu pacar atau yes ngono biasa mawat ngono biasa terus cinta memuji-muji. Lah dari dulu cinta itu penuh pujian dan pujian cinta ojo mbok bahas. Ora ini jerawat tok wede wajahmu seperti purnama. Lu ngono kok mbok bahas. Kalimat cinta ojo mbok bahas bocah-bocah iki le seneng Nabi wis ora kene mbok bahas iki. Mbok belek wetenge ya metune mahabbati Rasul. Mula iki ngono wis biasa, ndak salahno. Kalimat cinta jangan dibahas. Tahun 80-an lahir kalimat cinta yang menyakitkan. Tidak boleh dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bahas ya gelut undasmu sama negedene kok balik ke rahim ibu. Maka kalimat mahabbah kok coba bahas teman-teman. Entah syamsun entah madaron coba dibahas teman-teman. Mumet gue bahas kalimat cinta. Dek sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku. Lha iku nek bakas ya musyrik masa ra petose diroe mati. Lho aja dibakas. Rumah irama kehilangan cinta kalimatnya enggak bisa dibakas. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusin dunia rumane ya gelut sampean. Lho wong pacar ilang tak kok Gusti Allah kok nek cinta itu. Ora perlu tak kok polisi, ora perlu SMS, tak kok Gusti Allah. Karena cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilang ya tak kok Gusti Allah coba. Lah iki dadi wong-wong nek wis seneng Nabi kok coba bakas teman-teman. Eh sing iso ngene iki carno. Lha iya ta, lha sakniki ya coba. Sampeyan ro to, dawuhipun Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir iki nentremke ati, tapi nek wong jatuh cinta, tambah zikir tambah mumet. Wong kangen kok. Bahasa cintanya ya wis rasa dibakas. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang. Dan sepi. Kaya wong rate Gusti Allah, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Apa kan kate pangeran dulu dadi pas. Mula akhir-akhir niki kathah tiyang membahas, oh itu berlebihan hulu. Wah, wis aja mbok rungokno ya sampean nek cinta Rasul. Sampai jengking lho lah. Lho buktine napa wong selawatan niku nggih basa napa mawon ya pantes iki. Selawatan niku nggo napa mawon pantes, wong Sunda ya pantes. Ya Rasulullah salam salamun alaik ngono ya pantes wong selawat teke nabi es lilin ma cece ya enak dirungokno wong Kalimantan Selatan ini selawatan mbuh bantre ya Rasulullah salamun alaik munalik ya rafi'a jani wa daraji fataya ce rotalalambe ya uhailal ju ya uhailal ju diwal karom kota baru gunungnya bamega nantai. Tapi nek ora selawat iki ora iso di model-model ra kene wayang niku di model ya ora iso. Wayang niku apike basa Jawa, di model bahasa Indonesia elek. Om bumi guncang kancing langit kelap kelap, om bumi berguncang guncang langit berkedip kedip. Yo raja tio. Kita le Indonesia raya lo ya Allah. Coba sampean. Basa Jawa wis elek, Indonesia lemah banyu kuno. Ora dadi. Pemenek kena wong Banyumas, Indonesia lemah banyu ninyong. Lho karena duduk selawat, selawat kok tambahi dedeng dedeng yo apik. Tambahi gentira yo apik wong selawatan. Adzan iki lho ternyata dirubah yo elek. Misale kok dirubah. Adzan kan ngene iki nak. Hayya 'alas shalah. Niku adzan dirungokno e. Enak coba saline dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Yo ra kentek kok. Ya rusak kok tak kandhani kok sampean. Lho pula selawat iki menyene diamakno ya apik. Lho ngono ku para ulama Indonesia melakukan itu hebat luar biasa. Ya dangdut, ya Jawa. Gitu sing jatuh cinta lagi putus cinta, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah, ya narap cerita karo sapa lu ya enak salawatan piye kula gek cilik salawatan niku ana lagu top niku ya dirungokno ya enak ya badrotim ya badrotim tim min haza kulla kamal ngono ku enak ya mas macet lagi gara-gara si komole waktu itu ya udah rungokno aku ya enak dan sholawatan ini ngajib dan uang ini seneng sholawatan ini seneng ngepol kerungu dung ini masya Allah nanti tang sampai dicokot boyong itu ya gitu sekali dicokot boyong apa kayak lagu ini dicokot boyong turi turi putih ditantur ning kebon agung cono celeret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa mbok ira mbok ira mbok ira kembangi apa turi-turi putih turi putih modern di rumah ku yo enak apa menen sing ning ngisor kula tau nyacak lungguh ning tengah ning bare ngene iki yo enak oh ini yo enak oh ini niku ora ora sing ora ora tak tutup pirai kula ngeten iki angko nek ero kula arah sida selawatan salaman mumet kok puwel oh ene niku wes kula katok tak miser dengkul ngene ngene aku kok gendera bal-balan ngene nyata kula pengin ngrasakno kok bocah-bocah enak lho kok ya enak tenan buah hati mangane aku ketagihan ra sida ngaji leren lho iya seneng apa mana tali pan apa pancing diodot towo ngene sing ngono ana berkate enake eh sapa lho niku lha ini lah cara-cara santri ulama dulu ketika membawa Islam ke Indonesia lho akhirnya Islam manjing cinta Rasul koyo ngene lho ini kadang lho ya Allah ada orang jari ngaku seneng sunnah tapi kok ngarani nabi orang tuane mlebun rokok iki orang seneng model apa lho. Sementara kita yang mencintai Rasul dengan cara kita dianggap berlebihan, dianggap musyrik, sholawat nariyah dianggap bid'ah, dianggap musyrik ya karepmu orang cinta kok mbok bakas ini cinta mbok bakas ada bakasan cinta yang ora masuk akal cinta ini manuk emprit lho manuk emprit itu sampean ngerti tak nggih manuk emprit sing mangan mangan hari ini loh itu pacaran sama kekasihnya tapi di samping singgasana Nabi Sulaiman lali nih Nabi Sulaiman ngerti bahasa nempret dan ngerti-ngerti empret lanang itu merayu pacarnya dempret apa mas empret I love you pret ngono sih empret wedok begitu empret wedok muni pret ya empret lanang ya langsung metu lanang itu aja empret langsung suarane koyo demit demprit jangan sepelekan cintaku padamu. Aku cinta padamu. Itulah caraku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku porak-porandakan kerajaan ini, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah Nabi Sulaiman kerungu ngono lho man emprit mene muni ning ngono. Wala prit labemu. Lah ngono ku si emprit iki enak le jawab ya Sulaiman. Jangan begitulah. Mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Jadi yang ngono gak emprit iki. Dadi mulane bocah iki wis seneng Nabi aja mbok bakas ngene le. Lho akhirnya cara-cara wali nih kita dadi. Lho niku awal-awal niku Sunan Kalijaga dan segala anu perangkatnya niku. Ngulangi omongane iso nek nganggo wayang. Ya terus akhirnya terusno Ki Ageng karo Nyi Ageng ngene niki. Niki generasi setelah Sunan Kalijaga. Nggih. Lha meng ngono teh sapa sing ngero? Ya ora ono sing ngero. Wali-wali zaman semono iku jenenge ya aneh-aneh ngono ku. Manggone ngene Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng sapa nyono? Ki Ageng sapa nyono? Ngono tok wong biyen niku ora gelem ngetokke awake sapa. Wong Sunan Kalijaga ya Brandaloka Jaya. Sunan Kalijaga lagi konangan jenenge Raden Syahid. Ngono tok. Saiki apa Sunan Panggung? Lho sapa sing ngero Sunan Panggung? Sunan Geseng. Wong biyen iki wegange tono jenenge, soalé ben apike niku ora garai sombong sebab wali sing mlebet teng mriki pertama wali Maula Matiyah. Wali Mal Matiyah niku wali-wali sing ora ngetokno apik ning ngarepe menungsa. Lah nek sakniki niku ora kok ora ngetokno apik, pancen ya ora apik. Wali Mal Matiyah niku toreko sing ngedekaken naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Niku ora ngetokno apik blas ketoke wong elek wong nek apik didelikke kuwatir dadi regete ati dialem karo menungso. Salat ning masjid niku ora melu, senengane turu masjid ning ora sembayang wong Mal Matiyah niku. Sampai engko wong sak juwono ngare bocah gemblung turu masjid ora sembayang. Nah kuat ora dilokno wong sak ngono ning tetep sembayangnya kan ngenteni nek ra eneng wong. Engko nek eneng wong kok ngunangi sembayange dheke, sesuk teko nggawa botol arak, nggawa bocah gemblung. Ternyata ya salat ya mendem iki bocah. Lho, dielek-elek wong kuwi piye carane tetep apik ning elek ning ngarepe manusa ora apa-apa, sing penting atine tetep ikhlas nang Gusti Allah. Nek awak dhewe ra kuat diarani elek sembayang, ya sesuk langsung ning ngarep dhewe Allah. Mene wong panjenengan ade ora melone kok. Wong Mal Matiyah niku senengane akhir salat, akhir sembahyang turune apa salate niku. Dadi misale asar dhuwur ngono salat asar sholifatul Allahu Akbar. Oleh sak rakaat deng asar. Soale kuwatir ngene salat awal atine bareng ngono lali karo Gusti Allah. Wong Mal Matiyah niku ora kene bahas. Duwe ilmu namine maul hayat, air kehidupan. Mula wong Mal Matiyah niku matine bolak-balik niku ora kene bahas. Nek mati ku kuburane kongkon gedhuk loro lengi leng atas niku isine celeng leng ngisor ngisine menung. So dadi nek ana wong kaya ngene iki kok dadi apa nek mati pas digedhuk wo mung dadi badang celeng tok. Ning asine ngisor lho niku wong Mal Matiyah. Tapi kali Imam Ghazali dilarang tarekoh niku dilakoni kali wong awam soalnya mesti ra kuat nek wong awam. Blasak-blasak tenanan. Nah, tarekoh kedua sing teko mriki tarekoh Akmaliyah. Sing ngedekake naminipun Ibnu Arabi sing nulis kitab Fususul Hikam kali Futuhatul Makkiyah. Niku tarekoe cespleng nyang-nyangan. Misale contone kaya Saridin dikongkon syahadat ya mo. Syahadatin mo. Ora sampai 7 tahun ra gelem syahadat, akhirnya begitu wayahe syahadat menek klopo. Begitu menek klopo, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Awake tiba bum prok nang dhuwur watu. Lah Saridin edan kon syahadat malah bunuh diri. Akhirnya ternyata begitu ngono ora mati tengel-tengel ngene. Lha Den, kok sik urip? Ya isekno. Lah kowe ngopo dikon syahadat kok malah nibake awak kon dhuwur klopo? Lha jare Gusti Allah ki kuwasa ya tak tes tenanan kok.

Mula sampe ana jogumun wong golek nomer lho melek sampe ana ngono. Mula wong biyen kuat-kuat wong isore nang semelae rokmane roke meleke ku. Wa untu loro itu ya waras saiki sampean turu-turu kalahan. Wong saiki aja meneh petuk sing petuk mlinjo wedi. Gak mlinjo ora apa samurah ta lho. Wong kok ngantukan. Pokoknya wong wedok ora le ngantukan. Nek wong wedok ngantukan sing lanang oleh apa? Ngantukan ora ditebok. Ya wis ta, urung bahas, Mbah. Mbah anu Mbah Kiai Ageng kali Mbah Nyai Ageng sapa nyono urung tak bahas tapi sampean rupane kaya wortel tanpa daun ngene. Wis mben wae taun ngarep diterusno nek kapok ya ora sih ora usah. Kaya ngantuk wah semoh ngantuk. Wis sesi 2 iki pisane. Wis sinetron wae ono serine ngaji ya berseri. Wis benah terusno zaman ngantukan ngene. Rupamu lho saka cabe merah keriting. Kaya wortel tanpa daun. Nggih mulo aja ngantukan ya. Eh sampeyan tak terusno maneh iki anggap ae mukadimah. Sing penting duduk persoalane wis ketemu kenapa ulan sura nyura wong Jawa kok ora wani ngopo saking hormate, saking lorone atine wong Islam sedane putune Kanjeng Nabi teng wulan Asyura boten kok krana nyiaroro kidul mantu mulo nek iso nyok jaga ulan sura kanthi ora seneng-seneng niki ayo diterusno nggih muga sedaya barokah sedaya manfaat Ki Ageng Nyageng saged kita terusno perjuanganipun senaosa ngangge cara sing beda ana sing mayang ana sing dodol sego pecel ana sing ngaji sing mulang sing pengajian lho niki lho nggih kumpul Gusti barokah Al-Fatihah.